الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من يقرأ الحديث؟ قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قدر علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدره، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال حدثنا حسن بن علي الخلواني قال حدثنا يحيى بن عدن قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه، قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أن أفسدوا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يسلك على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. إن الباقين Assalamualaikum. Pada pembahasan yang lalu kita mengambil 3 asar yang dibaca tadi. Semuanya berhubungan dengan penegasan untuk kita semua berhati-hati dalam mengambil hadis. Tidak mengambil kecuali yang diketahui kesahihannya dan meninggalkan dari mengambil riwayat-riwayat para perawi yang dhaif atau bahkan mereka-mereka yang digelari dengan kadzabun, yaitu yang suka berdusta. Dan ini jelas. Naam. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, akhwan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز bal wajibun. Wa annahu laysa min al-ghibatil muharramah bal min adz-dzambi 'ala asy-syari'atil mukarramah. Bab yang panjang ikhwani fillah, karena Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam membuat bab-bab dalam Sahih Muslim berusaha untuk mencakup hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu ikhwan, Imam Muslim dalam sahihnya ini mengumpulkan hadis tapi apa? Tidak memberikan judul bab demi bab. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kemudian membuat bab demi bab dengan tetap urutannya seperti Sahih Muslim. Ya, urutannya urutan asli, tinggal beliau apa? Memutus-mutus ini bab apa, ini bab apa, bab apa. Dan tentunya ini membutuhkan fikih yang kuat dan pemahaman hadis yang kuat. Oleh karena itulah terkadang babnya panjang seperti ini untuk bisa apa? Bisa mencakup hadis-hadis yang disebutkan atau atsar-atsar yang disebutkan setelahnya. Kata beliau, bab bayanu annal isnada minaddin. Bab yang menjelaskan tentang bahwasanya sanad itu termasuk bagian dari agama. Dan bahwasanya riwayat itu tidak boleh kecuali dari perawi-perawi yang thiqat. Dengan kata lain, tidak boleh meriwayatkan satu hadis kecuali dari perawi-perawi yang thiqat. Dan bab yang menjelaskan bahwasanya jarh terhadap para perawi dengan perkara-perkara yang memang ada pada mereka itu merupakan perkara yang diperbolehkan, bahkan perkara yang wajib. Ini termasuk dalam nasihat. Ketika seorang perawi dikenal kelemahannya, ia harus dijelaskan dia itu lemah. Ketika perawi seorang yang pendusta, maka wajib untuk diterangkan bahwasanya dia itu pendusta. Naam. Wa annahu laisa minal ghibatil muharramah, dan bahwasanya jarh terhadap para perawi bukanlah termasuk ghibah yang diharamkan. Bal min adz-dzabbi 'ani syari'atil mukarramah, bahkan hal tersebut termasuk dalam pembelaan terhadap syariat yang mulia ini. Jadi ini cakupan yang akan kita bahas ikhwan fillah dalam atsar-atsar yang insyaallah taala satu persatu akan kita baca bidznillahi tabaraka wa taala. Dan bab ini kalau kita perhatikan secara sekilas, bab yang sangat penting. Karena berhubungan dengan apa? Dengan masalah dari mana kita mengambil suatu riwayat. Dan kalau mau diperluas lagi, yaitu karena berhubungan dengan masalah dari siapa kita mengambil ilmu. Taib. Kita ambil asar yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Haddatsana Hasan ibn Rabi'. Hasan ibn Rabi' ibn Sulaiman al-Bajali. Abu Ali al-Kufi. Merupakan rijal sahihain. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil dari beliau, guru dari kedua imam yang mulia ini, juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Seorang yang thiqah. Dan beliau akhwani fillah, kalau dari sisi fisik, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan fisik yang kalaulah bukan karena ilmu akhwan, orang tidak akan menolehnya, tidak akan memuliakannya. Dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim, meriwayatkan dari bapaknya, kuntu ahsibu annahu maksurul unuk linhinaihi hatta kila li ba'du innahu la yangduru ilas sama. Ya, dulu aku menyangka bahwasannya dia itu seorang yang terpotong lehernya, tidak punya leher. Dikarenakan apa? Dikarenakan daib bengkoknya. Sampai-sampai dikatakan ya, setelah itu kepadaku bahwasannya dia itu tidak bisa melihat ke arah langit. Akan tapi lihat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Naam. Dengan ilmu. Orang-orang yang miskin menjadi mulia dengan ilmu, orang-orang yang dari sisi fisik memiliki banyak kekurangan menjadi mulia. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan kebaikan padanya ikhwan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka akan dipahamkan dia terhadap perkara agamanya. Bahkan imam-imam besar yang mengambil dari beliau, Imam Bukhari, Imam Muslim, juga kata beliau, kata ba'anni Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad pun mengambil dari beliau. Qala haddathana Hammad ibn Zaid, telah menyampaikan hadis kepada kami Hammad ibn Zaid. Kalau ini tidak asing lagi bagi kita ikhwan, imam dari imam-imam kaum muslimin di zamannya. Dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, a'immatun nasi fi zamanihim arba'ah. Ini dicatat. Qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, a'immatun nasi fi zamanihim arba'ah. Imam-imam manusia di zaman mereka itu ada empat. Sufyan al-Thawri bil Kufah. Yang pertama Sufyan al-Thawri di negeri Kufah. Imam merujukan di sana. Dan kita ingat ikhwan, Sufyan al-Thawri tumbuh berkembang dengan apa? Dengan perjuangan seorang ibu. Karena saat itu ayah beliau sudah wafat terlebih dahulu. Tapi ibu yang mulia ikhwan fillah, dia perintahkan sang putra untuk menuntut ilmu. Utlubul ilm akfika bimi'zali. Tuntutlah ilmu, aku akan mencukupimu dengan alat tenunku. Bekerja. Sang ibu demi apa? Mencukupi kebutuhan anak untuk bisa menuntut ilmu. Tapi beliau pun tegas. Kalau engkau menghafal 10 hadis, kemudian tidak nampak pada perilakumu dan akhlakmu, maka jangan capek-capek kamu belajar. Ini yang hendaknya kita contoh, ikhwan. Senantiasa kita cek. Senantiasa kita evaluasi perkembangan dari anak-anak kita. Hafalan. Demikian pula kita apa? Mengecek dari sisi kebaikan akhlak, perkembangan akhlak, kemudian perkembangan ibadahnya. Apalagi di waktu-waktu menjelang balik dan terlebih lagi kalau sudah masuk balik. Dan subhanallah, hasil yang tercapai, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan yang besar. Nah, menjadi imam dari imam-imam kaum muslimin, bahkan digelari dengan amirul mu'minin fil hadith. Yang kedua, wa malik bil hijaz. Yang kedua, Imam Malik ibn Anas di negeri Hijaz. Wal-Auza'i bisyam. Yang ketiga, Imam Al-Auza'i di negeri Syam. Yang keempat, wa Hammad ibn Zaid bil Basrah. Ya, Hammad ibn Zaid di negeri Basrah. Dan ini yang kita maksudkan. Bahwasanya Hammad ibn Zaid termasuk imam merujukan di zamannya. Bahkan dikatakan tidak didapati yang lebih faqih dari beliau di negeri Basrah saat itu. Dikatakan oleh Abdurrahman ibn Wahdi dalam riwayat yang lain. Dan di sana ada sebagian riwayat yang mengatakan akhwanifillah, beliau itu dilahirkan dalam keadaan buta. Tapi wallahu ta'ala alam, riwayat ini kurang tepat, dikarenakan datang riwayat yang menyebutkan bahwasanya Hammad bin Zaid suatu ketika dilihat menulis. Dan kemungkinan kebutaan tersebut muncul belakangan. Kalau seperti ini banyak yang menimpa para ulama ikhwan, di mana mereka ditimpa dengan kebutaan di akhir-akhir umurnya. Seperti Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Abbas. Taib. Allah Subhanahu wa taala uji. Untuk menaikkan derajat-derajat mereka. Dan termasuk di antara mereka imam ini, Hammad ibn Zaid rahimahullah ta'ala. An Ayyub, dari Ayyub, yaitu Ayyub As-Sakhtiani dengan memfathah sin. As-Sakhtiani telah kita lewati. Bahwasanya beliau masuk dalam deretan tombakot yang pertama dari perawi-perawi imam muslim, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kesikahannya. Wa Hisham, dan Hisham, Hisham bin Hasan al-Azri. Seorang sikah. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, min asbatin nasi fi Ibnu Sirin, termasuk di antara murid yang paling kokoh dari Ibnu Sirin. Ini penting mengetahui yang seperti ini ketika kita dapati beberapa khilaf, mungkin perbedaan dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ketika ada khilaf, maka lihat riwayat dari yang paling kuat, yang paling kokoh meriwayatkan dari gurunya siapa. Di antara yang menjadi patokan ini, Hisham ibn Hasan al-Azdi rahimahullah ta'ala. An Muhammad, dari Muhammad, maksudnya apa? Dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Ha, ya, terjadi perubahan sanad. Wa haddathana Fudail an Hisham. Ya, ini untuk riwayat berikutnya akhwani fillah, dari apa? Dari jalan yang apa? Setara dengan Hammad ibn Zaid. Di sana ada Fudail. Ya. Haddathana Fudail, yani Ibnu Iyad an Hisham. Dan Fudhail Ibn Iyad Afanifillah padanya ibrah yang luar biasa bagi seorang yang membaca biografi imam ini, akhwan. Fudhail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Abu Ammar Al-Husain Ibn Harith atau Huraith rahimahullah ta'ala, yang dari dulu cuman kita mungkin dengar-dengar saja, mari kita baca riwayatnya yang mengisahkan bagaimana taubatnya Fudhail Ibn Iyad ini. Dari seorang penyamun atau perampok atau preman, kemudian Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya menjadi imam dari imam-imam kaum muslimin. Qala Abu Ammar Al-Husain Ibn Huraith qala sami'tu Al-Fadl Ibn Musa rahimahullahu taala yaqul kana Al-Fudhail Ibn Iyad syatiran yaqta'u at-tariqa baina Abi Yurid wa Sarkhas. Adalah dulu Fudhail Ibn Iyad adalah seorang penyamun yang terkenal, yang suka apa? Suka melakukan kejahatan di jalan antara daerah Abi Yurid dan Sarkhas. Nah, jadi dikenal. Pokoknya kalau daerah itu, ini adalah kawasannya Fudhail Ibn Iyad. Terus bagaimana kok bisa menjadi seorang alim, bahkan dikenal dengan wara' dan dikenal dengan na'am kekhusyuan yang luar biasa, ikhwan. Sampai-sampai para a'imah kalau na'am melihat beliau, na'am ikut bersedih, dalam artian ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka jadi apa? Jadi ternyuh. Kemudian juga mereka merasa dirinya rendah dibandingkan dengan imam ini, karena setelah taubatnya Allah Subhanahu wa taala berikan wibawa yang luar biasa. Wa kana sababu taubatihi annahu 'ashiqa jariyatan. Dan adalah sebab taubat beliau ini bahwasanya suatu ketika beliau mencintai seorang anak perempuan. Taib. Jariah ini bisa dimaknakan juga budak perempuan. Intinya apa? Suka sama cewek, teman-teman. Nah, fa bainama huwa yartakil judran ilaiha idh sami'ata liyan yatru. Maka tatkala dia sudah apa? Sudah naik tembok untuk menemui wanita tersebut, maka tiba-tiba beliau mendengar orang membaca ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Intinya mendengar suara bacaan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Satu ayat, akhan. Naam, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belumkah datang waktu tersebut? Falamma sami'aha qala bala ya rabbi qad ana faraja. Maka tatkala mendengarnya, karena dia seorang Arab, paham. Dan ini pentingnya, ikhwan, memahami kalam Arab, memahami bahasa Al-Qur'an sehingga paham. Ketika mendengar itu, dia mengucapkan dalam dirinya, "Ya wahai Rabbku, telah datang waktunya ini." Langsung menyentuh hatinya ayat tersebut, faraja, maka dia pun kembali. Naam, kembali. Tidak jadi melakukan kejahatan terhadap wanita tersebut. Kemudian berikutnya, inilah kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan hidayah, kawan, Allah Subhanahu wa taala berikan sebab-sebabnya. Ada sebabnya. Entah itu ucapan, entah itu mendengar ayat, entah itu melihat suatu kejadian. Tadi sudah hatinya tersentuh dengan ayat. Kemudian fa'awahul lail ila kharibah. Maka malam itu, namanya perampok seperti ini ya biasa tidur di jalanan. Ketika malam dia bermalam di suatu rumah yang rusak. Nah, suatu bangunan yang rusak. Ternyata fa idza fiha sabilatun faqala ba'duhum nartahil. Faqala ba'duhum hatta nusbih fa inna fudailan 'ala at-tariqi yaqta'u 'alaina. Sudah mau istirahat. Nah, ternyata di sana ada jalan yang orang di situ sebagian musafir juga apa? Juga sedang beristirahat. Tapi tidak tahu kalau ada futil bubar sudah. Nah, tapi didengar perkataan mereka. Sebagian mereka mengatakan, "Nartahil, ayo kita berangkat. Ayo kita lanjutkan perjalanan." Tapi yang lainnya lagi mengatakan, "Tidak sampai pagi." Karena sungguhnya kundel itu akan merampok kita kalau kita berangkat di malam hari. Padahal di situ kundel mendengar, ya ternyata manusia pada takut sama aku. Aku pun berpikir lagi. Qultu ana as'a bil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimina yakhafuna nihahuna. Maka aku pun memikirkan dalam diriku dan aku katakan, sungguh aku sedang mengusahakan di malam hari suatu kemaksiatan. Tadi dia pergi di tempat lain. Mau berbuat jahat kepada wanita yang dia suka itu. Ternyata di tempat lain, kaum muslimin ketakutan terhadap dirinya. Nah, di tempat ini yang dia datangi itu, kaum muslimin yang lain takut terhadap dirinya. Nah, وَمَا أَرَى اللَّهَ سَاقَنِ إِلَيْهِمْ إِلَّا لِأَرْتَدِعْ. Dan tidaklah aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala membawaku kepada mereka ini kecuali untuk aku berhenti dari perbuatan kejahatanku. Allahumma inni qattumtu ilaika wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Dan aku jadikan bentuk tobatku itu dengan senantiasa melazimi Baitul Haram. Makanya beliau, setelah itu akhwan, kemudian tinggal di Baitul Haram. Pokoknya tidak ingin pergi dari apa? Dari Baitul Haram. Mujawarah. Nah, ini sebab tobatnya Fudail ibn Iyad akhwani fillah yang diriwayatkan oleh Abu Ammar al-Husain ibn Hurayth. Dan badannya ibrah. Bahwasanya hidayah itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak boleh putus asa dari jalan hidayah. Nah, selama nyawa masih ada, khanifillah, maka masih ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus hendaknya kita memohon kepadanya. Dan sisi lain juga, ikhwani fillah, jangan seseorang menganggap dirinya tidak ada faedahnya nasihat. Jangan. Mungkin seorang di kajian atau dari nasihat-nasihat orang yang berilmu tidak masuk. Tapi bisa saja muncul suatu nasihat dari seorang teman atau mungkin dari orang yang tidak bisa baca Al-Quran mungkin. Dengan omongan biasa-biasa saja ternyata bisa menyentuh hati. Bisa. Karena apa? Karena sebab-sebab hidayah itu sangat banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah dalam menetapkannya. Dan maha hikmah dalam memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan setelah itu, akhwani fillah, beliau ketika mujawarah terhadap Baitul Haram, tempat yang penuh barokah. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ilmu kepada beliau. Di samping ibadah yang sangat kuat, juga wara' yang sangat terkenal. Nah, Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan wa amma aura'un nas fa Fudail bin Iyad. Adapun orang yang paling wara' adalah Fudail bin Iyad. Dan ini ikhwan, orang yang bisa mengambil ibrah dari masa lalu. Terkadang orang yang tidak memiliki masa lalu yang kelam tidak terlalu berhati-hati, tidak terlalu memiliki rasa takut pada Allah yang kuat. Tapi berbeda dengan orang yang mungkin memiliki masa lalu yang kelam, kemudian dia bertobat pada Allah, dia akan lebih berhati-hati. Dan dia akan lebih menghargai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan lebih wara', akan lebih berhati-hati, akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kuat dalam beribadah. Naam. Dikatakan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala bahwasanya tinggalnya beliau di Baitul Haram ikhwani fillah dalam keadaan ya tidak memiliki apa-apa, intinya pokoknya dia di situ dengan apa kekurangan yang sangat, dengan wara' yang terus menerus, juga dengan apa tangis yang sangat banyak. Karena betul-betul ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada-Nya. Dan lebih banyak menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak sendiri sampai mengatakan idza nadartu ila Fudail juddidali al-huzna. Juddidali al-husnu wa maqattu nafsi tsumma baka. Aku kalau melihat Fudail, maka apa? Rasa sedihku kemudian menjadi apa? Bangkit lagi, dalam artian yang tadinya mungkin lupa terhadap kampung akhirat, tergiur dengan dunia, kalau melihat Fudail jadi ingat. Kemudian menjadi apa? Merasa dirinya itu rendah dari sini, kemudian beliau menangis. Ini Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Dari sisi ilmu hadis ikhwan fillah, selain ibadah, beliau dari sisi ilmu hadis thiqah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, thiqatun 'abidun imam. Seorang thiqah, ahli ibadah juga imam. Dan untuk mengingat faedah yang lain seputar taubatnya para a'immah ikhwan yang sebelumnya mereka tidak mengenal ilmu sama sekali. Yang hampir sama dengan Fudail bin Iyad ini siapa? Yang akhirnya menjadi imam dan menjadi perawi khusus Muwatta Malik. Siapa? Ahmad. Imam Al-Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi ikhwani fillah juga dulunya seorang preman, seorang penjahat. Bahkan ketika ada seorang ahlul hadis lewat, banyak manusia apa? Manusia kok mengerumuninya. Ada apa ini? Orang punya banyak duit. Ternyata mereka itu meminta hadis. Meminta hadis kepada imam ini. Imam siapa ini? Bazid. Syu'bah. Imam Syu'bah. Maka dia pun ingin menunjukkan bahwasanya aku ini orang yang gagah, orang yang ditakuti. Akhirnya dia datangi Imam Syu'bah, dia rampok. Tapi yang lainnya minta hadis, dia ngerampok hadis, berikan satu hadis. Kalau enggak, diancam. Ini juga sebab hidayah. Dengan merampok hadis, dia dapat hidayah. Dikasih satu hadis. Yang ini menjadi satu-satunya riwayat Pak Nabi dari Imam Syu'bah. Setelah taubat mau ketemu Imam Syu'bah, mau berguru dengan serius, ternyata beliau sudah wafat. Jadi dapat satu hadis itu pun dengan cara ngerampok. Hanya dikasih oleh Syu'bah satu hadis, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Jika kamu enggak mau, lakukan semaumu. pikir juga. Nah, dia berpikir ketika dikasih hadis oleh Nabi oleh Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Termasuk di antara perkataan-perkataan kenabian yang terdahulu, apabila engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Hanya dengan sebab itu malah dia bertobat. Nah, bertobat kenapa? Terdorong. Nah, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat nubuwah ini. Timbul rasa malu. Memang perbuatan yang dilakukan perbuatan orang yang tidak punya malu. Nah, akhirnya bertobat kemudian mempelajari agama. Ini pun tidak dari kecil berarti. Tobat kalau betul-betul tulus, betul-betul jujur, tobat yang nasuh akan membuahkan kebaikan yang banyak. Hanya beliau berguru dan mendapatkan taufik untuk bisa mengambil ilmu dari Imam Malik dan menjadi perawi utama. Nah, Muwatta Imam Malik rahimahullah. Namun sayang ketika beliau ingin untuk apa? Mengambil ilmu dari Imam Syu'bah ini tidak diberi rezeki untuk bisa mengambilnya kecuali satu hadis ini saja. Tapi itu sebab kebaikan baginya. Karena apa? Imam Syu'bah sudah wafat. Baik. Kita kembali ke atsar. Wa haddatsana Fudailun an Hisham. Hisham bin Hasan. Qala wa haddatsana Makhlad ibn Husain an Hisham. Jadi yang mengambil dari Hisham tiga ikhwan. Ayyub As-Sakhtiani, kemudian Fudail. Tadi Fudail ini setara dengan Ayyub ikhwan, bukan Hammad ikhwan. Setara dengan Ayyub. Mengambil dari Hisham, Ayyub As-Sakhtiani, kemudian Fudail ibn Iyad, dan yang ketiga Makhlad ibn Husain. An Hisham an Muhammad ibn Sirin. Qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala dengan kalimat yang masyhur ini semuanya hendaknya dihafal. Kalau bingung karena terjadi perubahan-perubahan rentetan sanad, ambil satu sanad saja. Ambil satu sanad sampai ke Muhammad ibn Sirin. Misalnya dari jalan Hasan ibn Rabi, dari Hammad ibn Zain, dari Ayyub, dari Hisham, dari Muhammad bin Sirin. Taib. Kata beliau, inna hadal ilma dinun. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka ambillah, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan berhubungan dengan ilmu hadis, maka para pensyarah hadis membawa hadzal ilm ini kepada sesuatu yang dipahami secara khusus, yaitu bahwasanya ilmu hadis ini merupakan din. Nah, ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau demikian, lihatlah. Nah, dari mana kalian mengambil agama kalian? Jangan sampai kalian mengambil dari perawi-perawi yang lemah atau perawi-perawi yang pendusta. Nah, dan kalimat yang ini ikhwani fillah juga berlaku pada ilmu agama secara umum. Untuk seorang betul-betul memilah dan memilih dari siapa dia mengambil ilmu din. Jangan sampai dia mengambil dari ahlil bidah. Jangan sampai dia mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Jangan sampai dia mengambil dari du'at ila abwaab jahannam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita semua. Di akhir zaman munculnya banyak du'atun ila abwaab jahannam. Para penyeru-penyeru ke neraka jahannam. Naam. Maka yang merupakan bentuk rezeki yang sangat besar kepada seorang pemuda. Nah, dan kepada kaum muslimin secara umum ketika Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa apa? Bisa mengambil ilmu dari ulama sunnah. Karena tidak semua orang mau tobat, ikhwan, mendapatkan taufik untuk bisa bertemu dengan ahli sunnah. Sebagian ingin masuk Islam tapi bertemunya dengan jamaatut tabligh misalnya. Sebagian ingin masuk Islam tapi bertemunya dengan pelaku-pelaku kebid'ahan. Yang lainnya pemuda-pemuda semangat ingin mempelajari agama tapi bertemunya dengan mereka-mereka yang berpemahaman khawarij. Makanya merupakan kebahagiaan yang besar dan rizki yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa menimba ilmu dari ulama-ulama ahli sunnah. Mendengar wacangan-wacangan mereka dan nasihat-nasihat mereka serta penjelasan-penjelasan mereka terhadap agama ini yang dibangun di atas Al-Kitab dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Tayyib barakallahu fikum. Ini satu athar yang sangat masyhur. Na'am dihafal. Naktami bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.